duduk sana sida, duduk salah orang tua. Tapi kita rumah sah, duduk kami bahagia. Impian ni suarga, tapi bukti neraka. Sinar kampakan hilang, terbet tentang desaan. Kita wislewati. Sungguh mati pengen nyeneng ngaten rapi, tapi ora bisa mau bareng sengsara. Aja gawe ketuon ngerti pengenan wong wadon. Pengen seneng, pengen mewah, tapi sih dinggolakan. Yang sirah orang lima, kita diharap maksa. Hati rela berpisah, asal sirah bahagia. Kita wis luwih ngerti. Nakkan rapi, tapi ora bisa mau bareng sengsara. Aja gawe ketuon ngerti pengenan wadon. Pengen seneng, pengen mewah, tapi sih dinggolakan. Yang disirah orang rima, kita diharap maksa. Hati rela berpisah, asal sirah bahagia. Kita wis luwih ngerti.